Selamat ulang tahun, semoga rahmat turun dari Maha Pengampun. Guru tercinta, kami berdoa umur yang bertambah. Kami tak punya kata. Terima kasih.